kita usai bersama. Lama sudah tersimpan cerita ini, sekuat tenaga mencoba hapuskan yang begitu indah pernah kita punya. Apa kabarmu? Lama tak bertemu. Pernahkah aku terlintas di lamunanmu? Sesungguhnya tak mudah bagiku. Sebenarnya hati masih sepertinya kamu baik saja tanpa diriku. Sepertinya kamu baik saja.